cinta hingga malam datang menyapa. Namun hilang semua letihku melihat senyuman itu. Walau terkadang kau juga menyebalkan, namun tak mengurangi teduh tatapan. Tetaplah menjadi penawar letihku, dan aku berjanji selalu menjagamu. Hadapi keras kota ini, hirup pikuknya terasa sunyi. Namun sapaanmu tetap indah, mengikis amarah, meluluhkan gundah. Tetaplah menjadi penawar letihku, dan aku berjanji selalu menjagamu. Luck, ya? Ya. Apapun yang terjadi, usahamu luar biasa. Ya, ini usaha pria sejati. Jauh di sana, aku akan tetap menyayangi kamu. Thank you. Buat istriku, aku bangga sama kamu karena kamu adalah penawar letihku. Tapi kamu juga pasti bangga sama aku karena aku adalah penawar letihmu. Ya. Buat semua mantan penawar letihku, kalian juga